antum yang menerjemahkan. Ya, antum yang membaca dan juga antum yang menerjemahkan. Saat ini ya, masih berjalan, okelah. Ini yang menjelaskan. Qala rahimahullah ta'ala, fakamalul makhluki fi tahqiqi tilkal ghayati. Maka kesempurnaan makhluk ialah fi tahqiqi tilkal ghayah, dalam merealisasikan atau melaksanakan tujuan tersebut. Apa tujuan? Tujuannya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Agar mereka jin dan manusia beribadah kepada Allah. Wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyah, maka setiap kali seorang hamba izdada, dia bertambah tahqiqan lil-'ubudiyyah, dia bertambah realisasian pelaksanaan dia dalam hal ubudiyah, dalam hal ibadah, maka izdada kamaluhu, maka bertambahlah kesempurnaan. Ya, antum ingat surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baik. Ini keadaan sebaik-baiknya tatkala seorang hamba di sini diciptakan dalam bentuk rupa yang paling baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ رَدَدَنَّاهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ, kemudian kami kembalikan dia ke lubang yang paling bawah. Tatkala dia, ya, hamba tersebut jauh dari tujuan realisasi yang tujuan diciptakan. وَعَلَتْ دَرَجَتُهُ, dan semakin tinggi derajatnya. وَلِهَذَا ذَكَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ, oleh karena itulah Allah Ta'ala menyebutkan nabinya bilaqab. Laqab itu julukan. Bilaqabi al-abdi, yaitu julukan nabi itu apa? Al-abdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa inni ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjung diriku. Aku ini cuma hamba, maka panggillah aku hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan tentang nabinya dengan laqab, dengan julukan abud, hamba fi asma'ah wa'idlihi, dalam nama-nama, ya, dalam nama keadaan-keadaan beliau, wa asrafi maqamatihi, dan dalam kemuliaan kedudukan beliau, dan apa namanya, asrafi maqamatihi, kedudukan yang paling mulia. Seperti apa? Kal Isra. Seperti Isra, ini kan luar biasa. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diisra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan bi abdihi. Jadi julukan. Padahal diisrakan itu sesuatu yang mulia. Wa qiyami bi da'wati. Ya, dan juga ketika menegakkan dakwah. Ya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, walamma wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, yaitu tatkala hamba Allah itu Rasulullah SAW, Muhammad SAW, hamba Allah yad'uhu, menyeru manusia, ya, menyeru berdakwah kepada manusia, ya, yad'u bi da'wati ila Allah wal iha. Apa maksudnya iha sini wahyu? Iha apa maknanya wahyu? Iha apa maknanya Mas Wahyu? Iha maknanya adalah nafsu kehadirian sendiri. Wahyu bin iha. Ya. Nama sendirian juga tahu. Ah, jadi Allah Ta'ala menyebutkan laqab abdu ini, ya, ketika mewahyukan ilaih kepada beliau. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fa auha ila abdihi ma auha, ya, Allah Ta'ala berfirman, fa auha ila abdihi ma auha, maka Allah mewahyukan kepada hambanya laqab, julukan kepada Rasulullah SAW, ma auha, apa yang telah dia wahyukan. Wa tahaddi billadhi unzila ilaihi, dan tahaddi, apa makna tahaddi? Menantang, ya, billadhi, kepada unzila ilaihi, ya, menantang dengan yang diturunkan kepada beliau itu, kepada, yaitu Al-Qur'an. Ya, tatkala orang-orang meragukan keabsahan kepada Al-Qur'an, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya, ala abdina. Dan jika kalian ragu kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran kepada abdina. Kepada siapa? Abdina. Faktu. Maka berikanlah surah dengan satu surah yang semisal. Ayat bi abdina, yaitu dengan hamba. Nah, Bapak Dol Mas Wahyu baca. Lah, PE Mas Wahyu, yang benar gimana baca yang Syahrul? Nah, nabba, fa'ala, nggak ada, fa'alu nggak ada, fa'ala, nabba. Ah, wa nabbaha. Ba'nya tasdid. Ya, ba'nya itu ain fi'il. Wa nabbaha. Wa nabbaha min wasfi al-mulyati aidan. Inna qawli ana ala ala amin. Ala amin mulu. Mulwi, wa'nya tasdid. Wassalam, salama, salamiu, salimi, wassalama. Qad. Qad apa? Apa i'rabnya qadra? Kenapa antum baca qadra? Apa i'rabnya? Hah? La bahasa berarti. Apa mas bawa i'rabnya? Qadrah, qudrah, qadrih. Nah, apa i'rabnya? Mana amilnya? Astanda. Ya tajawazuna qadrahu. Kadar beliau. Terus ila nah dullal. Apa yang namanya dullal? Ini dari bahasa fu'al, berarti orang yang sangat sesat. Dullal, fu'al. Nah, apa yang namanya dullal? Hah? Fa'il. Ayo Mas Wahyu. As-Sufiyyati. Hah? Qabbahahumullahu. Nah. Nah, cukup. Ya. Wa nabbaha biwasfil ubudiyyati aidan. Ya, dan beliau juga mensifati dengan sifat ubudiyah juga. Tatkala Syekhul Islam, ya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Abduhu. Beliau mentanbih, memberikan peringatan dengan mensifati sifat ubudiyah yang ada pada Rasul juga. Apa peringatan beliau? Ila raddi, untuk membantah. Ala ahlin gulu, kepada orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan. Ya, alladzina qad yatajawazuna birrasuli sallallahu alaihi wasallam qadrahu. Itu orang-orang yang yatajawazun, melampaui batas, ya, terhadap sosok pribadi Rasul, ya, melampaui batas kadar beliau qadrahu. Wa yarfa'unahu ila martabatil uluhiyyati, dan mereka mengangkat beliau, mengangkat Rasul ke derajat atau martabat uluhiyah, ketuhanan yang diibadahi. Kama yaqulu dullal sufiyyati, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat kalangan sufiyyah. Qabbahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Ya. Betul, baca berikutnya. Subhanallah. kama atrat, kama atratin nasara, taknya dua. Anhu fi'il itu. Baqa. Baqa jami'ul bashari fi kulli faslatin. Faslatin kamalin. Kamaluhu. Kamaluhu. Hah? Apa? Berarti antum mudah-mudah menilai. Bisa, tapi bimpus latin. Nah, kamaluh itu fa'il ya. Dari fa'o. Nahu fa'o jami'ah maf'ul. Jadi kamaluhu faqa mengalahkan jami'a seluruh bashar, seluruh makhluk fi kulli khoslah, dalam setiap keadaan, bukan fi khoslatin kamalin. Biru untuk diharakatin seperti itu lah kamaluhu. Ada siapa? Buka ini aja. Ya. Fi kulli khoslatin kamaluhu. Fi kulli khoslatin kamaluhu. Wa la tatimmu hadhihi al-shahadah. Itu tadi itu fa'ala yufa'il. Nah, fa'ala yufa'il. Yusat. Nah, ulang. Nah, hatta. Nah, manso bi'an mutmaratan. Bayang macam yang benar macam apa? Wayuti ahu maktuf. Maaf. Wayuti ahu fitulin amarobihi. Ma amarobihi, bukan umiro. Amaro. Wayantahi. La apa bacanya yang benar? Wayantahi ya, masih makro. Amal naha. Nah, dah cukup ya. Ya, antum ya belajar kaidah ya. Ya, jangan taklid sama apa yang udah diharokatin sama cetakan buku ya. Ah, jangan taklid. Lah antum terpaku sama itu, antum menyanyiakan kaidah yang udah antum pelajari. Antum baca buku Syarah Usul Salasah Syekh Utsaimin terbitan Dar Ats-Suraya, akan kelabakan antum. Salah mayoritas salah ya ketika diharakatin. Syarah Usul Salasah Syekh Utsaimin terbitan Dar Ats-Suraya. Ya. Itu matan rata-rata diharakatin. Salah. Ada yang kayak begini ujung-ujung diharakatin salah keliru. Ya. Kita talib. Talib ya berdasarkan qaid. Waqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tutruni, janganlah kalian mengitra Istira' itu maknanya mujawazatu fil madah. Mujawazatu fil madah yaitu melampaui batas dalam madah, memuji. Ya. Janganlah kalian melampaui batas memujiku. Kama atratin nasara, sebagaimana orang Nasara atrah. Mereka atrat telah melampaui batas Ibnu Maryam terhadap putra Maryam yaitu Isa alaihissalam. Wa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanya seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluhu, maka cukuplah panggil aku atau sebut diriku dengan hamba Allah dan rasulnya. Wal maqsuduh, dan maka maksudnya adalah anna hadhihi syahadata, bahwa persaksian ini tatadammanu iqtirafa al-abdi, maka persaksian ini mengandung pengakuan seorang hamba bikamali ubudiyatihi, dengan kesempurnaan ibadahnya, ubudiyahnya di rabbihi, kepada rabbnya. Afwan, ini ubudiyatihi, ubudiyatuman, ubudiyatihi, ubudiyah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maksudnya adalah dengan syahadat ini mencakup pengakuan seorang hamba ya tentang kesempurnaan ya, sifat penghambaan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu kepada Rabbnya, wa kamali risalatihi, dan kesempurnaan kerasulan beliau. Wa annahu taqa jami'al bashari fi kulli khaslatin kamaluhu, dan bahwasanya kesempurnaan beliau mengalahkan seluruh makhluk dari segala keadaan. Wala tatimmu hadhihi syahadatu, dan syahadah atau persaksian ini tidaklah sempurna, hatta yusaddiqahu al-abdu, hingga seorang hamba membenarkannya, fi kulli ma akhbara bih, dalam setiap apa yang dikabarkan oleh beliau. Ini di usul salasan juga. Wa yuti'ahu fi kulli ma amara bih, dan mentaati beliau atas segala apa yang beliau perintahkan. Wa yantahiya ma naha anhu, dan berhenti ya, dari apa yang dicegah oleh beliau. Sudah. Atrafi'il. Wazannya. Atrafi'il. Dia itu seperti akala. Berikutnya as-salah. As-salah bil lughah. Tafaddal. Hudzaifah. Aula. Wa asahhu isim taftil. Al-istighfar. Istighfari. Kata dan masyhur anna salat, apa istighfar Rabbnya Abdurrahman? Qoba. Ana marfu. Al-istighfar. Ya, terus adamiyin, ada at-tadarru wa du'a. Nah, berikutnya wassalatu wassalam, gitu kan, as-salat, selawat. Fil lugha doa, maknanya doa. Nah, ini orang-orang, sebagian orang-orang itu cukup doa aja di salat. Ya. Berdasarkan ayat shalli alaihim. Doakanlah mereka. Ya, sesungguhnya doamu menenangkan mereka. Wassalli alaihim. doakanlah mereka, doakan. Jadi khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sedekah, ya kan? Kemudian setelah diambil disunahkan untuk mendoakan. Wassalli alaihim, ya. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu menenteramkan bagi bagi mereka. Wa asahu makila fi salatillahi ala rasulih, dan pendapat yang paling sahih dari apa yang dikatakan oleh para ulama tentang salawat Allah kepada rasulnya, gitu kan, diayatkan ya, kalau mau jumatan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, gitu kan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada nabi. Apa maksudnya berselawat kepada nabi Allah, ya? Huwa ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihi, ialah apa yang telah disebutkan oleh Bukhari di sahihnya, an Abi al-Aliyah, dari Abu Aliyah, dikatakan salatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi indal malaikat. Salawat Allah kepada rasulnya ialah pujian Allah, pujiannya kepada beliau, alaihi, kepada beliau, kepada rasul, indal malaikat. Indal malaikat, yaitu di sisi sisi malaikat. Ya, nah, ini ya, para ulama ya menyebutkan ya, di antara An-Nawawi di kitab beliau Al-Adhkar, fadilah berselawat, bahkan boleh kata An-Nawawi mengencangkan suara tatkala berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi enggak perlu diingkari tatkala ada habaib. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Ya. Nah, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna awlan nasi yaubi, inna awlan nasi bi yauman kiamati aksaruhum alaiya sholatan, ya. Sesungguhnya manusia yang paling utama berada di sisiku nanti pada hari kiamat ialah yang paling banyak berselawat, yang paling banyak berselawat. Ya, siapa itu yang paling banyak berselawat? Kata As-Suyuti, siapa? Alul Hadis. Kata Alul Hadis, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, likasati ma yataqarrara fil riwayati wa yusalluna alaihi. Nah, ini kata Imam As-Suyuti. Ya, karena mereka banyak banyaknya mengulang apa yang dari apa yang mereka riwayatkan, maka mereka bersolat kepada Nabi. Ya kan, gitu kan? Ya, kata Nabi kan, Abqalun Nas, manusia yang paling medit ialah ya, yang dzikrasmi indahu, disebutkan namaku di sisinya, walam yusalli alaiya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Man salla alaiya wahidah sallallahu alaihi asyar. Siapa yang berselawat padaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan berselawat kepada hamba. Apa maknanya? Nah, ini wal masyhuru anna salata minal malaikati al istighfar. Ya, yang pendapat yang masyhur bahwa selawat dari malaikat adalah istighfar. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, al malaikatu yusalluna ala ahadikum. Malaikat berselawat kepada salah seorang di antara kalian, madama fi majlisihi, selama di majlisnya, alladhi shalla fihi, yang dia salat di majlis tersebut, yaqulun, maka malaikat berkata, Allahumma firlahu wa Allahumma rahmuhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ya. Wa minal adamiyin, dan dari kalangan adamiyin, at-tadarru wa du'a. Yaitu at-tadarru. Yaitu memohon wa du'a dan doa. Ya, demikian pula kalangan jin. Ya. Adamiyin manusia, antum adamiyin. Adamiyin, ya, adamiyin, kan pengikut Muhammad bin Naib Surur, Zainal Abidin, Sururiyin, enggak, apa lagi, penggemar, ya, penggemar Real Madrid, Madridiyin. Nah, ada miyin ya. Nah, tempat dah dibaca berikutnya. Ya, Syahrul. man yamatun yamutun. Man yamutun ilaihi bisalati wati fati min tiradati. Ilaihi bisilatin. Bisilatin wati fati. Wasiqatin. Wasiqatin. Itu jangan, wawnya itu bukan waw atifah ya. Jangan antum baca wasiqatin, bukan. Itu satu kata, wasiqah. Wasiqah, rat artinya. Bukannya wasiqah, waw atifah, bukan. Kalaupun siqah bukan begini juga penulisannya. Siqah, bukan siqah, bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqatin min qirabati. Min qirabatin. Harumat min harumat alaihim as-sadaqatu wahum binauna wahum bi binauna wahum banu wahum banu Hashim banu Hashim Hashimin Hashimin wa banu muqallib wa yuradu bihim ahyanan tabi'ahu. Tabi'ahu nah. Terus wa aslu alin. Aslu alin ahlu. A was aslu alin ahlu nam. Abdalat al-ha'u. Ubdilat diganti bukan mengganti. Ubdilat al-ha'u hamzata. Hamzatan. Kenapa enggak pakai hamzatan? Fatawallat hamzatani. Fatawallat hamzatani. Fakubirat at-taniyatu minhuma alifan. Alifan. Alifan. Masalah. Wayasbaru ala. Wayusafar. Wayusafar. Ditasgir. Ala ahli. Tasgir uhairin. Ala uhairin. Aw uhairin. Wala yas. Yastakmalu. Wala yastakmalu illa fima syarufa ghaliban. Illa fima syarufa mustasna. Illa fima syarufa ghaliban fala yuqalu alul hak. Fala yuqalu alul iskafi wa alul hajjan. Hajjan. Nah. Hey. Masya Allah. Ya. Aluhu mana sekarang? Ya, wa ala wa sallallahu wa ala alihi gitu kan. Wa alu syakhsi hum man yamutuna ilaihi. Ya. Alu syakhs. Alu syakhs, semisal alu Fir'aun, alu Syahrul, alu alu Syekh Amin. Ini alu Syekh Amin. Ini maknanya hum man yamutun. Yamutun al-muttu matta yamuttu bukan mata yamutu. Taknya tasdid. Yamutun. Apa maknanya yamutun? Itu yamutun menurut ulama ahli bahasa at-tawassul bil qarabah. Yang memiliki ikatan ya tawassul dengan kekerabatan. Ya. Ya alu syakhsin, alu syakhsin, alu syakhs ya, keluarga si syakhs alu. Ini kita enggak bisa terjemahkan dulu secara keluarga ya. Alu syakhs itu adalah hum man yamutuna ilaihi, yaitu yang memiliki kekerabatan dengan dia bi silatin dengan silah, pemanis silah, hubungan wasiqatin hubungan yang erat min qarabatin baik berupa kekerabatan wa nahwiha dan yang semisalnya. Ya. Jadi misalkan ya, antum dekat ini ya dengan ya, Syekh Abdul Rahim. Ya, kita dekat dengan beliau dan kita punya hubungan yang dekat, maka antum sah disebut alu Abdul Rahim. wa aluhu yuradu bihim. Ini kan berselawat kepada beliau wa alihi gitu kan. Dan keluarga beliau yang dimaksud dengannya ahyanan terkadang adalah man harumat alaihim as-sadaqatu, yang diharamkan atas mereka sedekah, mendapatkan sedekah. Ya, Fadl ibn Abbas pernah ngelamar untuk jadi amiruz zakah. Fadl bin Abbas, ya, saudara dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, berarti sepupu Nabi. Ya, maka Nabi SAW melarang, nggak boleh. Kenapa? Karena amiruz zakah nanti dapat jatah, maka nggak boleh. Kata Nabi SAW, ya, inna hadhihi zakah, ya, la tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammadin. Inna mahiyya awsahun nas. Ya. Zakat ini enggak halal buat Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini ialah apa namanya? Kotoran manusia. Hasan dan Husain ketika masih kecil makan kurma di Baitul Mal. Kurma sedekah. Dimakan, maka diperintahkan dari mah, muntahin. Enggak boleh karena keluarga Nabi. Enggak boleh makan sedekah. Itu. Enggak boleh keluarga Nabi, Habib enggak boleh dapat sedekah. Haram. Kalau sedekah haram. Ya. Harumat 'alaihim as-shadaqatu. Yang sedekah haram kepada mereka. Siapa keluarga Nabi? Hum Banu Hasyim. Banu Hasyim itu Banu Hasyim. Ya, Bani Hasyim wa Banu Muttalib. Ya, ini keluarganya Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Wa yuradu bihim ahyanan, dan yang dimaksudkan dengan mereka yaitu alun Nabi, terkadang kullu man tabi'ahu ala dinihi. Itu setiap yang mengikuti beliau di atas agama beliau. Ya. Nah, tapi di sini menurut pendapat yang paling sahih, ya, ialah yang dimaksud dengan aluh ini adalah keluarga Nabi dari sisi Banu Hasyim atau Banu Muttalib, bukannya yang mengikuti Nabi, ya. Nah, karena, ya, nanti disebutkan. Wa aslu alin, dan asal dari kata alin, ya, ahlun, dia adalah asli katanya adalah ahlun, ya. Jadi wa ala alihi itu aslinya adalah ahlun, ya. Nah, ini dia ketentuan para ulama ahli nahwu, ya, terhadap kalimat al yang khusus dikhususkan dengan ahal, dia adalah khusus dengan a'lam an-natiqin, dengan nama-nama, ya. Kemudian tidak boleh diidopahkan kepada nakirah, kemudian tidak boleh diidopahkan kepada nama tempat dan zaman, kemudian hanya diidopahkan kebanyakan pada sesuatu yang mulia. Kebanyakan. Ya, kebanyakan. Nah, karena Fir'aun juga disebut oleh Allah Ta'ala Alu Fir'aun. Ada pengikut Alu Fir'aun. Baik. Ahlun. Gak boleh disandarkan pada nama tempat. Mesti wa ala alihi ali Muhammadin. Gak boleh wa ali wa alu Jakarta, alu Tambun. Ini gak boleh. Alu Bekasi, ini gak boleh. Ya. Ini gak boleh disebutkan oleh para ulama ahli bahasa terkait al, alu. Tadi kata Syekh di sini, ingat syair ya. Wa yuradu bihim ahyanan kulluman tabi'ahu ala dinih. Gitu kan? Yang dimaksud dengan alun Nabi ialah terkadang yang mengikuti beliau di atas agama beliau. Tapi pendapat yang paling sahih bahwasanya alun nabi adalah keluarga beliau dari kalangan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya. Nah, ada syair ya. Ada syair yang dikatakan dalam syair alul hadisi humu. Ahlul hadisi humu. Ahlul nabiyyi wa in. Ahlul hadisi humu. Ahlul hadis hum, mereka adalah ahlul hadis, mereka adalah ahlul hadis. Wa in, walaupun lam yashabu nafsahu, walaupun mereka ahlul hadis tidak bersahabat dengan diri beliau. Wa anfasahu sahibu, tetapi mereka para ahlul hadis bersahabat dengan napas-napas nabi. Gitu ya. Syair itu boleh tuh diapalin. Ahlul hadisi humu, ahlul hadisi wa in lam yashabu nafsahu wa anfasuhu sahibu. Ya. Boleh itu syairnya itu, ya. Kalau antum mengatakan alun nabi itu siapa? Keluarga Nabi Banu Muttalib, boleh juga. Alun nabi adalah alul hadis. Alul hadis tadi syair ahlul hadisi humu, ahlul hadisi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Anfasahu sahih. Siapa yang langsung hafal syairnya? Hah? Ayo baca bareng-bareng. Ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi humu ahlul hadisi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Anfasahu itu maf'ul muqaddam, sahibu ma'mulnya, sahibu anfasahu gitu. Ahlul hadis apa ahlun nabi, keluarga nabi adalah ahlul hadisi humu ahlul nabi wa in ahlul hadisi humu ahlul hadis, mereka adalah ahlul nabi, keluarga nabi. Wa in, walaupun lam yashabu nafsahu, mereka tidak menemani napas nabi ketika nabi masih hidup. Anfasahu sahibu, tapi dengan napas beliaulah mereka berkawan. Tulis. Sudah lama ya, pas bahas itu jadi ingat lagi. Mana? Iya, maf'ul bi muqaddam. Nah, enaknya wa aslu al ya. Ini ada ya di kitab Lisanul Arab Mufradatul Quran mengenai al ini panjang ya. Ahlun ubdilat al-ha'u hamzatan. Ha' dibalik menjadi hamzah. Ya, asal kata kan ahlun. Ahlun. Ya, maka ha'nya dibalik. Ahlun menjadi hamzah. Jadi a'alu. Ini nih. Ahlun, ya. Gitu kan? Kalau kata saya, ubdilat al-haq, haq ini, hamzatan. Maka menjadi ha'al. Terus, apa lagi terusin? Patawallat hamzatan. Maka dua hamzah berturut-turut. Ya? Patawallat hamzatan. Dua hamzah berturut-turut. Terus, apa lagi? Fakulibat as-saniyah minha alifah. Maka dibaliklah hamzah yang kedua menjadi alif. Bukan hamzah lagi. Jadi al. Jadi alif. Ya. Fakulibat as-saniyah, maka hamzah yang kedua dibalik menjadi alif. Maka jadilah al. Al. Paham sini sekarang? Ya. Nah ini asal kata wa ala alihi gitu. Alihi aslinya ahlihi. Ya. Wa ala alihi wa ashabihi gitu. Aslinya adalah ahlihi. Ya, berarti sekarang uisaqaru dan ahlu alu ini kalau ditasgir menjadi uhay. Ditasgir yaitu dibentuk kecilkan. Ya, kayak buku kitab Tolib pelajar kecil, Umar kecil, Usman kecil, Usaimin. Nanti itu ya di takjilun ada, ya ada ketentuan, walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan nanti ya dijelaskan ketentuan mengenai rumus apa namanya tasghir. Enggak semuanya Usman, Usmain. Usaimin. Usman, Usaimin. Ada ketentuannya. Gimana kalau isimnya sekian huruf, sekian huruf. Nah. Dan ntar dulu itu. Kita dulu nada. Dibahas itu. Wa'uwail. Nah. Alun. Kalau ahlun, uhail. Alun menjadi uwail. Wala yusta'malu illa fima syarafu illa fima syarafa ghaliban. Dan al ini tidaklah digunakan melainkan pada yang syarafa, yang mulia, memiliki kemuliaan secara umum ghaliban. Walaupun ada nanti di Al-Qur'an Allah sebutkan alu fir'aun. Ini syaraf apa kehinaan? Kehinaan. Maknanya alu Fir'aun bukan keluarganya Fir'aun, tapi atba'uhu, pengikutnya. Atba' Fir'aun. Ya. Semisal ya, ahlul Qur'an, ahlullah wa khasatuhu. Gitu kan? Ahlul Qur'an, ahlullah wa khasatuhu. Ahlul Qur'an itu adalah ahlullah. Apa maksudnya? Walaupun telah dijelaskan ya. Nah, ini waktu itu ikut kajiannya mungkin. Mas Yanto. Masih ingat gak di syarah risalah al-Ubudiyah Syekh Salih Fauzan. Syekh Salih Fauzan menjelaskan siapa itu ahlullah. Ahlul Qur'an, ahlullah. Warga Allah. Wa khasatuhu, dan orang-orang spesial Allah. Ya. Siapa itu? Itu yang mengamalkan Qur'an. Jadi bukan yang sebagaimana digembar-gemburkan oleh guru-guru kiroah, bahwasanya ahlullah itu adalah orang yang mentajwidkan Quran, ujayidul Al-Quran, wirtil Al-Quran, kemudian membacanya. Tidak itu, kata Syekh Saleh Fauzan. Tapi yang membacanya, mengamalkannya, dan berhukum dengannya, kemudian ya berhidup dengan Al-Quran tersebut, inilah ahlullah. Ini bisa dibaca di ya keterangan Syekh Saleh Fauzan di syarah Risalah Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan alul iskaf. Ini keluarganya iskaf. Iskaf itu sami ayyan kan. Pembuat ya, pengrajin. Biasa diitlakan kepada najjar. Najjar itu ya, tukang kayu ya, biasa diitlakan kepada tukang kayu. Nah ini gawat, diitlakan kepada yang tidak mulia. Ini bukan berarti profesi tukang kayu tidak mulia ya, karena Nabi Zakaria kata Rasulullah SAW ada tukang kayu kan, karena Zakaria najjar, Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nah wa'alul hajjar, dan alul hajjar. Alul hajjar apa maksudnya? Tukang bengkak. Berarti tukang bengkak enggak mulia dong. Syekh Abdul Rahim udah pensiun jadi tukang bengkak. Ya. Jadi memang banyak riwayat ya mengenai menjadikan bengkak sebagai apa namanya? Mata pencaharian. Ya, ada tukang bekam dadakan gitu kan. Dan ngasih, Rasul ngasih. Ngasihnya berapa Rasul? Hah? Dinar. Satu dinarnya berapa? 5 gram ya. Oh, sekian. Bapak jadi bekam doang. Karena bekam itu dulu kan berat. Pakai tanduk. Diisep, enggak sekarang kayak kop. Nah, tukang bekamnya abis itu loyo. Makanya kata Nabi SAW, al-hajib wal mahjub, apa namanya, batal puasanya. Gitu kan. Nah, al-hajib wal mahjub mutira, apa namanya, batal puasanya. Apa? Kalau sekarang kan Walmu'ah, berikutnya, tafadhal dibaca. Ya. Nah. Abdurrahman, tafadhal. Ini sekarang, wa'ala alihi wa ashabihi. Ya, tafadhal. Wassalamu masdar, ismu masdarin min sallama tasliman salaman. Wal khalasu Majidan sifatun kok anak enggak ada nih? Cukup anak sampai sini. Langsung ke matan amma ba'du. Fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Berhenti sampai situ. Kalau antum pada? Mazidan sifatun li tasliman wa huwa ismu maf'ulin min zada al-muta'addi wa taqdir mazidan fihi. Terus ada sambungan antum? Oh, udah cukup. Berarti situ. Ya, sama berarti. Nah. Ya. Qala al-musannif rahimallahu taala wal muradu bisahbi ashabuhu. Ya, yang dimaksud dengan sahab di mana Ibnu Aqil tadi ya berdalil Ibnu Aqil sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya berselawat kepada Nabi dan juga sahabat-sahabat beliau. Wahum kullu man nakiyahu hala hayatihi. Mereka adalah setiap orang yang menjumpai beliau, menjumpai Nabi, hala hayatihi. Di waktu kehidupan beliau, ketika Nabi masih hidup, mu'minan dalam keadaan beriman. Wa mata ala dzalik. Dan apa namanya beliau pun dan ia sahabat ini mati dalam keadaan iman. Nah, ini bisa untuk melihat di buku-buku mustalah, misal di Nuzhatun Nadar syarah dari Nuhbatul Fikar disebutkan oleh Al-Hafidh mengenai hal ini. Nanti insya Allah di pelajaran mustalah kita akan sebutkan apa definisi sahabat. Ya. Insyaallah. Wassalamu ismu masdarin min sallama yusallimu tasliman. Ya. Salam adalah isim masdar. Bukan masdar. Isim masdar dari sallama yusallimu. Masdarnya tasliman. Isim masdarnya salam. Jadi yang disebut isim masdar beda dengan masdar. Nanti di pelajaran sorof, shalaw setamrin akan menjelaskan di syarah akailan. Ya, walaupun keduanya masdar dan isim masdar itu mencocoki dalam hal menunjukkan adanya al-hudus kejadian, bedanya masdar enggak berkurang hurufnya. Enggak berkurang hurufnya dari bentuk fiilnya. Sallama taslim. Ya. Nah, kalau isim masdar hurufnya berkurang dari bentuk huruf fiilnya. Sallama salam. Ya. Naam. Baik secara lafaz dan atau takdir dan tanpa ada penggantian huruf. Ya. A'ta yu'ti. Apa isim masdarnya? Ata'un. Ya. A'ta yu'ti. Ata'un. Ya. Qatala yuqatilu. Ya. Kalau masdarnya qital. Ya nanti pelajaran sorof nih insyaallah ya. Ya, assalam bi makna talabalahu assalamah. Ya maknanya adalah meminta keselamatan dari Allah darinya, min kulli makruhin, dari segala hal yang tidak disukai. Ya. Nah. Wa hum min ismin min asma'ihi la min asma'ihi ta'ala. Dan salam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Ma'nahu, maknanya adalah al-bara'atu wal-khalasu. Maknanya adalah bara'ah, melepaskan diri. Wal-khalasu, membersihkan diri. Minan naqaisi, dari segala macam hal-hal yang kurang. Wal-uyubi, dan hal yang aib. Awilladhi yusallimu ala ibadihi al-mu'minina fil akhirah. Atau yang yusallim, atau dialah yang akan menyelamatkan ala ibadihi al-mu'minin, menyelamatkan hamba-hambanya yang mu'minin pada hari akhirat. Ya, pada di akhirat nanti. Kemudian, wa mazida. Ya kan? Ada mazida-mazidan, ya kan? Jimatan itu adalah sifatun litasliman. Wahuwa ismun maf'ul min zada yazidu. Mazidan, isim maf'ul. Ya, mutaaddi, dia mutaaddi. Paham ya beda mutaaddi dengan lazim ya. Nah. Ya. Nah, mutaaddinya itu terkadang dengan dua maf'ul. Ya. Misalnya antum mengatakan zadahu ghairahu atau zadahu syai'un. Nah, ini ya nanti ya di buku Mukhtar Sihah dan yang lainnya akan dijelaskan. Wa taqdir mazidan fihi. Nah. Kemudian ini sahabat ya, kita tahu hak-hak ini sahabat ya, kata Nabi la tasubbu ashabi. Ya. Janganlah kalian mencela sahabat. Walladhi nafsi biyadi law anna ahadakum ya anfaqa misla uhudin zahaban ma adraka mudd ahadihim wala nasifuhu. Ya, seandainya salah seorang diantarkan menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, gak bakal nyampe sedekah satu mud genggaman tangan orang dewasa dari sahabat, wala nasifuhu. Walaupun dan tidak pula bakal nyampe setengahnya sedekahnya para sahabat. Maka sholatnya sahabat beda dengan sholat kita ya. Maka jangan dicela sahabat. Dan mencela sahabat adalah salah satu tanda-tanda kekufuran. Ya. Ya. Bahkan kata Nabi, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nas ajma'in. Siapa yang melak yang mencela sahabatku, maka bagi dia lah Allah, malaikat dan makhluk manusia semuanya. Ya, disebutkan oleh para ulama, tanda keimanan adalah mencintai sahabat. Dan tanda kemunafikan adalah mencela sahabat. Ya, lanjut ke matan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis saati ahli sunnati wal jamaati. Maka ini adalah i'tiqad, ini adalah maksudnya kitab ini adalah Aqidah Wasithiyah. Ini adalah kitab i'tiqad keimanan atau keyakinan firqah An-Najiyah. Firqah An-Najiyah Al-Mansurah, Taifah yang Mansurah, firqah yang selamat. Al-Mansurah yang ditolong. Ini semua diambil dari lafaz hadis. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadru man khadalahum, ya enggak? Atau hadis yang ya, apa namanya, Yahudi itu pecah jadi 73, yang Nasrani 72, apa gimana berapa, wah sedangkan umatku 71 72 umatku terpecah menjadi 73, puluh habin nar ila wahidah, semua di neraka kecuali satu. Nah, ini yang Najiyah, yang selamat ini satu. Penamaannya sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini disebutkan sejak era tabi'in. ya, ahli sunnati wal jamaah. Ini jadi buku i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tafadhol ya, Syekh Abdul Rahim. Syarahnya langsung. Amma ba'du kalimatun. Amma ba'du kalimatun. Yukta. Yukta. Bila. Bidana lati. Alash. Syuru'i fil maqsudi. Makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istak. Istak. Minuha. Istak malah ya istak minuha. Istak minuha. Kathiran fi khutbi. Jamak dari khutbah. La jamak dari khutbah. Khutabihi. Khutabihi. Khutabihi. Khutabihi. Wa taqdiruha inda nahwiyyin mahma yakun syai'. Mahma yakun. Mahma itu jazma. Yakun berarti fi'il mudhari majzum bi mahma. Mahma yakun syai'un ba'di. Ba'du. Ya. Antum tahu ya, irab. Ba'du. Dia kan harusnya dorob kan. Ba'da. Qabla. Ya, antum. Ya. Min qablu. Min ba'du. Itu nanti ada. Ta'jilun ada. Dan di al-mutammimah. Ya. Jadi ada idopah yang dihadap. Ya. Misal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Amma ba'da asana, amma ba'da as-salawat. Mudapun ilainya dihadap diganti dengan dhamma. Gitu. Min qabli aslinya min qabli kada wa kada. Ya. Jadinya min qablu. Mudapun ilainya dihadap diganti jadi dhamma. Banyak teman-teman yang baru belajar bahasa Arab, ya. Majrur, isim yang ketemu min majrur. Oh malah min qablu. Iya iki. Gitu kan. Oh min qablu. Begitu. Mudah kok. Ada di Fathul Nada dan Al-Mutammim. Ya. Misalkan anda mengatakan. Ya. Syekh Adri. Ya. Kana Syekh Adri yatazawad min qabli nafsihi. Min qabli nafsi. Min qabli nafsi. Ya, karena Syekh Adri kita zawat min qablikum. Ya, min qablikum. Qablikum kum nafsi itu irabnya mudah penilai ya. Dari dharab qabl. Kita hadap. Kita hadap, kita malu kan. Duluan Pak Adri ini kan. Hah? Kita hadap ganti doma aja deh. Karena Syekh Adri kita zawat min qablu. Nah, itu. Ya, mudah penilainya enggak kelihatan. Diganti si doma, begitu. Ya. Pak Adri, ini kayaknya duluan antum dari kita. Apa duluan sangat dulu ya? Oh duluan antum, anaknya paling gede, anak antum udah besar ya. Tapi antum istiqomah ya. Qala asy-syekh rahimahullah ta'ala. Amma ba'du kalimatun adalah sebuah kalimat yukta yang didatangkan. Yang didatangkan biha dengannya dengan kalimat tersebut untuk apa? Lidalalati, untuk menunjukkan ala syuruh atas masuknya seseorang fil maqsud, pada maksudnya. Ya. Jadi kalimat amma ba'du ini kalimat didatangkan dengan kalimat tersebut untuk menunjukkan atas masuknya seseorang pada maksudnya. Maka Nabi SAW yastamiluha katsiran fi khutbihi. Nabi SAW beliau banyak sekali menggunakannya, menggunakan kalimat tersebut dalam khutbah-khutbah beliau. Ya. Bahkan Imam Al-Bukhari bawaba membuat sebuah bab di sahihnya. Itu bab man qala fil khutbah ba'da sana amma ba'du. Ini Imam Bukhari ya, di Sahih Bukhari memuat bab judulnya. Bab man qala fil khutbati ba'da sana'i amma ba'du. Bab barang siapa yang mengucapkan di khutbah setelah memuji Allah, dia mengucapkan amma. amma ba'du. Beliau menyebutkan riwayat hadis amma ba'du, ya, khutbatul hajah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu. Ini paling banyak digunakan oleh Rasul sampai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani punya risalah khusus terkait khutbatul hajah. Yang ada amma ba'du. Tapi khutbatul hajah ini digunakan oleh Nabi sunnah. Dan jangan dijadikan batasan. Sebagian ikhwah dijadikan batasan. Siapa ustaz yang enggak ceramah pakai khutbatul hajah, maka dia bukan salafi ahli sunnah. Gitu kan, ada ustaz yang cuma alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah. Kok beda nih khutbatul hajahnya? Beda nih mukadimahnya. Nah, ini orang jahil ya. Orang jahil. Saya pernah dengar kayak begitu sebenarnya ya. Beda lah. Itu ini aja beda sama ustaz kita mukadimahnya. Memang ada ya, seperti jamaah tabligh kita memulainya itu, kalau antum perhatikan itu dengan nahmadu wa nusalli wa nusallim alaih. Nah, itu jamaah tabligh. Nah, biasanya begitu. Itu ngikut ke kitab fadilah amal. Ya, nahmadu wa nusalli wa nusallim alaih. Udah, gitu aja tuh. Wa kutubihi, dan Rasul banyak menggunakannya di kitab-kitab beliau. Kitab-kitab beliau maksudnya di surat-surat beliau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ila min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila Herakal Azimi Rum. Aslim taslam. Nah, kebanyakan di surat-surat beliau digunakan dengan amma ba'du. Takdiruha, maka takdirnya menurut ulama nahwu apa amma ba'du? Mahma yakun min syai'in ba'du. Itu nanti mengenai hal ini ya. Ini kita akan sebutkan nanti di pelajaran nahwu. Wal isyaratu bi qawlihi, dan ini sudah dibaca belum? Nah, dapat dong. Dibaca Pak Adri. والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. والاعتقاد مصدر اتخذ كذا إذا اتخذوا عقيدة له بمعنى عقيدة له بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودانا لله به. وأصله من عقد الحبل حبلا ثم تؤمن بلا في تسميمي والاعتقاد الحازم نعم الجزم. جزم يعني معناه قطع pasti. Ya. Kemudian isyarah بقوله هذا, ya, kata Syekh Islam, فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. Maka kalimat hada ini mengisyaratkan ila ma tatadammanahu hadal mu'allifu minal aqaidi al-imaniyah. Ya. Maka ini mengisyaratkan kepada ma tatadammanahu hada, ya, yang dikandung atau terkandung, ya, di dalam mu'allif. Dari baca mu'allif. Mu'allaf. Bukan mu'allif. Mu'allaf isim maf'ul. Yang terkandung di dalam hadal mu'allaf. Terkandung di dalam karya ini. Yaitu al-aqidah al-wasitiyah. Yaitu berupa minal aqaidi, berupa aqidah-aqidah. Ya. Al-imaniyah. Keimanan allati ajmaluha ahwa. Ini bukan isim tafdil Pak Adri. ini fi'il, bukan ajmaluha. Gimana bacanya? Ajmalaha. Bukan isim tafdil, bukan allati ajmaluha, yang paling ajmalnya, apa paling ajmal? Paling indahnya, bukan. Tapi allati ajmalaha, yang beliau menyebutkannya secara mujmal, secara global. Karena kalau saya tadi juga bingung ya, kalau dibaca ajmaluha apa artinya? Kalau tadi saya pikir, makanya tadi saya nggak nyalahin, karena dibaca ajmaluha sah-sah aja kan. Tapi kok artinya nggak nyambung? Itu yang allati ajmaluha, yang paling indahnya, fikaulihi ini enggak. Lebih tepatnya allati ajmalaha, yang beliau mengglobalkannya, menyebutkannya secara umum, fikaulihi dalam ucapan beliau, wa huwa al-imanu billahi. Itu nanti di matan berikutnya. Itu beriman, keimanan pada ajmalaha, bukan ajmaluha. Dah, sini ya. Wa huwa al-imanu billahi. Wal i'tiqad, itu masdaru i'taqada ya'taqidu, i'tiqadan. Masdar dari i'taqada ya'taqidu istiqad, i'tiqada. Ya, masdar dari i'taqada kada. Idza taqaddahu aqidatan lahu. Jika dia menjadikannya kalimat i'taqada kada, dia beriktiqad dengan ini, dengan ini kada, dengan ini. Idza taqadahu, jika dia menjadikannya hal itu, yang ini tadi, aqidatan lahu, sebagai akidah bagi dia. Bimakna aqada alaihi dhamira wal qalba, yang maknanya aqada alaihi, dia mengikat untuk dirinya ad-dhamir, hal yang tersembunyi, wal qalba, dan qalba itu kan yang tidak nampak. Keimanan nampak enggak? Enggak kan? Ya, orang kafir, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah, wallahu ya'lam innaka rasulullah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Iya kan? Nah, orang munafik datang pada Rasul beritikad, ya, nashhadu innaka rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau rasulullah. Wallahu ya'lam innaka rasulullah, Allah pun tahu kau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksikan. Karena Allah alimul ghaib. Ya. Allah ya'lamu ma fis sudur. Ya kan? Ma tusirruna wa ma tu'linuna. Allah tahu kan apa yang disembunyikan kan? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui apa yang dipersaksikan munafik itu, bahwasanya mereka pendusta. Dusta ya. Nah. Baik. Wadana Allah bihi. Wadana lillahi bihi. Wadana lillahi bihi. Ya. Ini maknanya dia menjadikan agama untuk Allah dengannya. Dengan akidah saja. Wa asluhu min aqadal habla. Asal kata dari aqada, ya, itu apa namanya? Asal kata i'taqada, i'tiqad, asal katanya adalah aqada al-habla. Habla itu apa? Tali. Aqada, mengikat. Sum, ya, kan diikat tuh. Jadi akad, akad nikah. Jadi diikat dalam sebuah ikatan suci. Cie. Tali pernikahan. Cie. Gitu kan? Gitu, diikat oleh aqada. Akad, kan gitu kan? Ya, orang-orang kan, ya udah akadnya aja deh gitu. Akad, akad itu mengikat. Asal kata aqada al-hablah. Dia mengikat tali. Summa stu'mila, kemudian digunakan fit tasmimi, pada tasmim. Apa makna tasmim? Keinginan yang kuat. Wal i'tiqadi al-jazim, dan i'tiqad, keyakinan yang jazim. Yang jazim maksudnya yang kokoh. Nah. Sudah? Apa tol? Dibaca di sini. Ya. Abdul Samad. Bikasil fa'id, na'am. Bawa sopaha. Al-Mansurati. Ahdan. Alayhi salam. Bin Nikumati al-Fakti Mansurat di la yaduruhum. La yaduruhum man khadalahum mansuratan. Ummati al-Haqi mansuratan. La yaduruhum man khadalahum. Hatta ya'tiya amrullahi. Al-firqah bikasil fa atau ifatu minan nas adalah artinya sekelompok orang dari kalangan manusia. Wa safaha bi annaha najiyati al-mansurati, dan disifati bahwasanya atau ifah ini dengan najiyah yang selamat, al-mansurah yang tertolong, mansur, nasara yang suruh, mansur. Akhdan ini diambil min qawlihi alaihi salam, diambil dari sabda Nabi SAW, la tazalu, akan senantiasa ta'ifatun, sekelompok min ummati, dari kalangan umatku, alal haqqi, yang berada di atas kebenaran, mansuratan, dia ditolong. La yadurruhum man khadalahum. Man khadalahum, orang yang akan merendahkan mereka, la yadurruhum, tidak akan memudaratkan kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang nanti perintah Allah. Apa ini cukup sampai di sini ya? Karena ada keluar. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada asar